Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita membahas Risalah Al-Urjudatul Mi'iyah Fi Dhikri Hali Ashrafil Bariyah Karya Al-Imam Ibn Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk bait yang ke-71 yang disebutkan oleh beliau, wa ba'da istisqa'uhu wa dhuqarat wa sudda 'an 'umratihi lamma qasat. Bagian yang pertama tentang awal kali Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta hujan, demikian juga tentang peristiwa peperangan Dhiqarat yang diselingi terlebih dahulu dengan peperangan Banu Lihyan, ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka insyaAllah ta'ala di kesempatan malam hari ini kita lanjutkan bagian bait yang kedua. Qala rahimahullahu ta'ala wasudda 'an 'umratihi lamma qasad. Wasudda, dan dihalangi, 'an 'umratihi, dari umrah beliau, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, lamma qasad, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berniat umrah. Jadi pada bagian bait ini kita akan membahas tentang kisah Sulhu al-Hudaybiyah atau Ghazwatul Hudaybiyah, peristiwa Hudaybiyah. Di sini disyaratkan oleh beliau rahimahullah ta'ala bahwasannya ketika itu Nabi SAW beliau ingin melaksanakan umrah. Namun di tengah perjalanan umrah itu tidak bisa dilaksanakan di tahun tersebut. Kita baca, wa hiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja minal madinati fi dzilqa'dah sanata sittin mu'tamiran la yuridu harban. Ketika itu masih di tahun ke-6 bulan Dzulqa'dah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya beliau bermimpi, dan mimpi ini disampaikan kepada Umar bin Khattab, demikian juga kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma. Beliau melaksanakan tawaf di tahun tersebut. Maka ini diartikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau akan melaksanakan umrah. Hingga di bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijriyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin merealisasikan apa yang ada di dalam mimpi beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memanggil para sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam tentang niat umrah ini. Kemudian terkumpullah kurang lebih 1400 orang sahabat beliau, baik dari Muhajirin maupun dari Ansar. Dan mereka mempersiapkan kebutuhan umrah, membawa pakaian umrah, ridak, demikian juga izar, membawa hewan hadyu, dan tidak membawa persenjataan apapun kecuali hanya pedang safar. Saif safar. Pedang safar itu bukan pedang panjang, pedang pendek yang biasa dibawa oleh musafir. Kalau orang membawa itu lumrah. Hanya senjata pegangan ketika safar. Tapi kalau pedangnya memang pedang khusus untuk berperang dengan ukuran yang panjang, tidak perlu kita memberitahukan kepada orang lain. Hanya dengan melihat pedang itu saja, orang yang melihatnya sudah paham ini pasti akan ada peperangan. Makanya beliau memerintahkan untuk tidak membawa senjata perang apapun kecuali hanya pedang safar tadi yang pendek itu. Baik. Wa ahrama sallallahu alaihi wasallam bil umrah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan beliau berihram dengan niat umrah. Tayyib. Kita baca dari beberapa riwayat yang ada. Insyaallah kita simpulkan, karena kalau kita kumpulkan riwayatnya banyak sekali dan semuanya panjang. Insyaallah malam hari ini kita akan membahas dari peristiwa Al-Hudaybiyah itu berdasarkan beberapa riwayat yang ada. Tayyib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sudah bersiap ihram tadi, terkumpul kurang lebih 1400 sahabat baik muhajirin dan ansar. Pun ketika itu beliau sallallahu alaihi wasallam mengajak al-A'rab, orang-orang Arab Badui yang ada di sekitar Madinah. Mereka juga diajak untuk membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah. Para sahabat muhajirin dan ansar sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat langsung mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masalahnya adalah justru pada orang-orang A'rab, orang-orang Badui ini tadi yang diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ternyata menolak ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah. Taib. Ketika ditawarkan umrah tersebut kepada mereka, mereka menolaknya dengan alasan duniawi. Dan itu kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana." Hai Muhammad, akan datang kepadamu orang-orang Badui itu dan mereka akan mengatakan kepada engkau, "Syaghalatna amwaluna." Wahai Nabi, kami sedang tersibukkan dengan urusan harta, wa ahluna, dan keluarga kami. Artinya ada tanggungan kebutuhan keluarga. Fastaghfir lana, kami tidak bisa ikut, maka mintakanlah ampunan kepada Allah untuk kami. Kata Allah Azza wa Jalla, yaqulu nabi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka itu hanya mengucapkan di mulut-mulut mereka saja, bukan apa yang memang benar-benar dari dalam hatinya. Artinya itu cuma alasan. Mereka tidak ingin ikut bersama Nabi SAW. Qul, katakan hai Muhammad kepada mereka, faman yamliku lakum minallahi syai'an. Siapa yang memiliki di antara kalian dari Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun, maksudnya sedikit pun, siapa di antara kalian yang benar-benar memiliki? In arada bikum dharran aw arada bikum naf'an. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kalian kemanfaatan atau Allah menginginkan untuk kalian madarat, siapa yang bisa memberikan itu? Kalau kalian inginkan demikian, Allah ternyata tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Kalian khawatirkan demikian, Allah tidak menghendaki, tidak akan terjadi. Balkanallahu bima ta'maluna khabira. Bahkan Allah mengetahui dan akan memberitahukan apa-apa yang tersimpan di dalam hati kalian. Tayyib. Thumma dzakara Mujahid annal a'rab alladzi 'anadhumul ayah, al-Imam al-Mujahid rahimahullah taala, Mujahid bin Jabr, beliau mengatakan bahwa kabilah-kabilah A'rab, suku-suku Badui yang ketika itu menolak ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah yang pertama suku Juhainah. Dan A'rab ini tidak seperti penduduk kota. Kalau penduduk kota mereka punya tempat tinggal tetap. Sedangkan Badui mereka tidak punya tempat tinggal tetap. Hidupnya nomaden, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, di antara mereka kata Mujahid adalah suku Juhainah. Demikian juga Muzainah. Adapun Al-Imam Al-Waqidi rahimahullah taala menyebutkan orang-orang Arab yang menolak ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yang pertama adalah Bani Ghifar. Demikian juga Bani Aslam, Bani Asja', Bani Di'al, dan beberapa turunan dari anak-anak Kinanah. Mereka menolak ajakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Qala, disebutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Hatta idza kana bi Usfan. Berjalan sampai tiba di sebuah daerah yang namanya Usfan, pernah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya. Laqiyahu Bishr ibn Sufyan al-Ka'bi. Beliau bertemu dengan Bishr bin Sufyan al-Ka'bi. Faqala, ya Rasulullah. Lalu Bishr mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, hadhihi Quraisyun qad sami'at bimasirika. Sesungguhnya Quraisy telah mendengar perjalanan engkau ini. Mereka sudah mengetahui bahwa engkau keluar menuju Makkah. fakharaju ma'ahum al-audh al-matafil. Dan Quraisy juga keluar mempersiapkan diri. Ini wajar karena di tahun-tahun ini, 6 tahun terakhir itu masih silih berganti peperangan antara Nabi SAW dengan Quraisy. Yang sampai kabar ke Quraisy, Nabi SAW keluar bersama 1.400 orang, jumlahnya tidak sedikit. Nah, mereka mengiranya Nabi keluar untuk berperang. Makanya merespon dengan cepat Quraisy. Keluarlah mereka dengan jumlah yang juga sangat besar. Qad labisu julu dan numur. Kebanyakan mereka memakai kulit-kulit harimau, dipakai sebagai baju perang. Wa qad nazalu bidhi tuwa yu'ahidunallah la tudkhilaha 'alaihim abadan. Mereka sekarang sudah sampai di sebuah tempat namanya Dhituwa, dan mereka bersumpah agar jangan sampai kota Mekah ini dimasuki oleh kaum muslimin. Tidak boleh. Wa hadha Khalid ibn al-Walid fi khailihim. Dan di sana juga ada Khalid ibn al-Walid yang memimpin pasukan berkuda mereka. Beliau belum masuk Islam ketika itu. Qad qadimuha ila qura'il ghamim. Khalid memimpin pasukan berkudanya dari arah qura'ul ghamim. Diberitakan oleh Bishr bin Sufyan. Mendengar itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya waiha Quraisy, sungguh celaka Quraisy ini. Laqad akalat humul harb." Mereka ini gampang terpancing untuk berperang. Mada alaihim law khalau baini wa baina sa'iril arab. Ada urusan apa mereka itu? Seandainya mereka tinggalkan antara aku dengan orang-orang Arab. Fa inhum asabuni kana dzalikal ladzi aradu. Kalau seandainya Arab mau untuk membinasakan aku, mereka akan lakukan. Tidak hanya Quraisy. Wa in adharani Allahu alaihim dakhalu fil islami wafirin. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mau, aku bisa menaklukkan seluruh Arab. Dan jika itu terjadi, mereka semuanya akan masuk ke dalam Islam. Wa in lam yaf'alu qatalu wa bihim quwwah. Tapi kalau mereka tidak mau melakukannya, mereka adalah orang-orang yang punya kekuatan untuk berperang. Fama tadhunnu Quraisy? Apa sekarang yang dipikirkan oleh orang-orang Quraisy itu? Fa wallah, demi Allah, kata Nabi SAW, la azalu ujahidu ala alladhi ba'athani Allahu bihi hatta yudhhirahu Allah. Demi Allah, aku akan tetap berperang. Kalau seandainya mereka ingin berperang, aku akan tetap berperang dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus aku untuknya, sampai Allah akan menangkan Islam ini, sampai Allah akan tampakkan Islam ini ke seluruh dunia. Ini beliau sudah sampai di Utsman. Kan tidak mungkin kembali ke Madinah. Sedangkan ketika itu beliau tidak membawa, beliau dan para sahabatnya tidak membawa peralatan perang, hanya pedang-pedang pendek. Mustahil untuk bisa berperang. Tapi kata Nabi, kalau seandainya harus berperang, saya akan berperang. Taib. Faqala Az-Zuhri fi hadithi, kemudian dilanjutkan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, falamma itma'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Budail ibn Warqa. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba di lembah Hudaybiyah, dan beliau sudah itma'anna. Itma'anna maksudnya sudah memulai mengatur kemah-kemah di situ, nunggu sebelum masuk ke Madinah. Atahu Budail ibn Warqa. Beliau didatangi oleh Budail bin Warqa. Sebelum kita lanjutkan, Hudaybiyah adalah sebuah tempat yang masih ada sampai sekarang. Hudaybiyah ada di barat dari kota Mekah menuju ke arah Jeddah. Pelantum keluar dari Mekah menuju Jeddah pasti melewati Hudaybiyah. Sekarang namanya lebih dikenal dengan As-Sumaisiyah. Untuk mencarinya juga tidak sulit. Kalau sekarang misalnya antum dari Makkah keluar, cari saja Masjid Ar-Ridwan. Nah, di sekitar itu tempatnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan pasukan. Tayib. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatur untuk sejenak beristirahat di Hudaybiyah, atahu Budail ibn Warqa fi rijalin min Khuza'ah. Datang yang namanya Budail bin Warqa Al-Khuza'i dari kabilah Khuza'ah bersama beberapa orang. Kabilah Khuza'ah dengan kaum muslimin ini memiliki kedekatan karena kampung mereka lebih dekat ke Madinah, sehingga hampir sering berinteraksi dengan kaum muslimin. Fakallamuhu wa sa'aluhu malladhi ja'a bihi. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa orang sedemikian banyak, Budail bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Untuk apa keluar? Dan atas tujuan apa? Kok sepertinya mengarahnya ke Makkah?" Fa akhbarahum annahu lam ya'ti yuridu harban. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Budail bahwa beliau tidak keluar dalam rangka berperang. Wa innama ja'a za'iran lil baiti wa mu'azziman li hurmatihi. Akan tetapi tujuan beliau keluar dengan niat mengunjungi Baitullah, mengunjungi Masjidil Haram, dan dengan niat mengagungkan Ka'bah. Tsumma qala lahum nahwan mimma qala li Bishr ibn Sufyan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan kepada Budail sama seperti apa yang beliau katakan kepada Bishr bin Sufyan tadi. Faraja'u ila Quraisy. Setelah itu Budail pun mendatangi Quraisy. Faqalu ya ma'syara Quraisy. Setelah itu Budail dan kawan-kawannya mengatakan kepada Quraisy, "Wahai sekalian Quraisy, innakum tu'ajjiluna 'ala Muhammad." Sesungguhnya kalian ini terlalu cepat menilai kedatangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Inna Muhammadan lam ya'ti liqital." Ketahuilah Muhammad datang bukan dalam rangka berperang. "Innama ja'a za'iran li hadzal bait." Sesungguhnya Muhammad datang hanya dengan niat ingin mengunjungi rumah ini, ingin mengunjungi Ka'bah. Fattahimuhum wajabbahuhum wa qalu wa in kana ja'a wa la yuridu qitalan fa wallahi la yudkhiluha 'alaina 'anwatan abadan. Ketika diberitahukan oleh Budail, Quraisy justru marah dan mencela Budail bersama teman-temannya. Mereka pun mengatakan kepada Budail, "Wa in kana ja'a wa la yuridu qital." Seandainya pun Muhammad benar-benar datang dan tidak ingin berperang, wallah la yudkhiluha 'alaina 'unwatan abadan. Demi Allah, kami tidak akan membiarkan dia masuk selama-lamanya ke kota Makkah. Ini ancaman Quraisy. Wala tuhadditsu bidzalika 'annal Arab. Dan jangan sampai orang-orang Arab mengatakan sesuatu tentang kami. Intinya, tidak akan diizinkan Muhammad dan kaum muslimin untuk masuk ke kota Makkah. Qala thumma ba'athu ilaihi Mikraz ibn Hafs ibn al-Akhif akha bani Amr bin Lu'ay. Kemudian Quraisy mengutus seseorang yang bernama Mikraz bin Hafs bin Al-Akhif, saudara dari Bani Amir bin Lu'ay, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia datang sendirian. Ketika sampai di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqbilan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Mikraz datang, beliau mengatakan, "Hadza rajulun ghadir." Ketahuilah, dia ini adalah seorang yang jahat. Mikraz ini orang yang jahat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma antaha ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kallamahu qala lahu Rasulullah nahwan min maqala li Budailin wa ashabihi. Ketika Mikraz datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara dengannya. Dia bertanya, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan kepada Mikraz, menerangkan kepada Mikraz sama seperti apa yang beliau katakan kepada Budail, persis, sama persis. Faraja'a ila Quraisyin fa akhbarahum bima qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Mikraz pulang mendatangi Quraisy dan memberitakan kepada mereka tentang apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benar. Apa yang diucapkan oleh Budail tadi memang benar diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain seperti yang disebutkan dalam riwayat Ahmad, celaan Quraisy kepada Budail itu tadi ucapannya sungguh-sungguh menyakitkan. Dikabarkan demikian, Quraisy marah dan mengatakan, "Diam kalian, duduk kalian. Tidak ada haknya kalian berbicara dengan kami. Kalian itu hanya orang-orang desa, orang-orang gunung yang tidak punya ilmu." Dikatakan seperti itu oleh Quraisy. Tapi beliau tidak marah. Mikraz diutus ternyata belum sesuai keinginan Quraisy. Qala thumma ba'athu ilaihi Al-Halis bin Al-Qamah. Setelah itu Quraisy mengutus orang lain, yaitu Al-Halis bin Al-Qamah. Dalam riwayat Ahmad tidak disebutkan nama Al-Halis. Ini di sini disebutkan dalam riwayat Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah taala. Ahmad rahimahullah taala hanya menyebutkan kemudian datang seorang dari Kinanah. Nah, orang itu yang dimaksud adalah Al-Halis bin Al-Qamah Al-Kinani. Wa kana yauma idzin sayyidu al-Ahabish. Dan ketika itu Al-Halis ini adalah tokoh dari Ahabish. Ahabish ini bukan nama apa namanya? Bukan nama kabilah. Ahabish adalah sebuah perjanjian kuno yang terjadi di kota Makkah ketika itu sebelum datangnya Islam. Disebut dengan Hilful Ahbash atau Hilful Ahabish, yaitu perjanjian lama yang terjadi di antara beberapa kabilah Arab di masa jahiliyah. Tayib. Di antara kabilah-kabilah yang masuk dalam Al-Ahabish itu banyak, ada 10 lebih. Yang pertama Banu Nadir, yakni suku Quraisy itu sendiri dengan semua anak cucunya. Yang kedua Bani Al-Harith bin Abdi Manah dan semua anak cucunya. Yang ketiga Banu Al-Haun bin Khuzaimah. Yang keempat Bani Al-Mustaliq. Demikian juga Banu Nafathah, Bani Abdi Manaf, Bani Misk, Bani Malik bin Amr, Bani Taim bin Amir, dan Bani Syaitan bin Amr bin Ka'ab Al-Ahmari Al-Kinani. Mereka semua membuat sebuah kesepakatan dan kemudian dikenal dengan Hilful Ahabish. Nah, Al-Halis ini tadi termasuk tokoh yang berkaitan erat dengan perjanjian Ahbash itu. Qala wa huwa ahadun min Bani Al-Harith ibn Abdi Manah ibn Kinanah. Dan dia adalah termasuk salah satu anak keturunan dari Al-Harith bin Abdi Manah bin Kinanah. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Halis mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Al-Halis datang, beliau mengatakan inna hadza min qaumin yata'allahun. Sesungguhnya orang ini termasuk orang yang memperhatikan hukum Allah. Dalam riwayat Ahmad disebutkan orang ini termasuk yang memperhatikan hewan-hewan hadyu. Jadi mereka lebih memperhatikan urusan ibadah dibandingkan urusan yang lain. Padahal apa namanya Al-Halis ini masih musyrik. Qala lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fab'atsu al-hadiya fi wajhihi hatta yarah. Keluar strategi politiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Melihat yang datang adalah Al-Halis. Beliau memerintahkan ibaatul hadiya fi wajhi hatta yarah. Keluarkan semua hewan-hewan hadyu kita. Hewan-hewan yang akan kita sembelih nanti di Makkah. Keluarkan semua dan arak hewan-hewan itu sampai Al-Halis bisa melihat hewan-hewan tersebut. Dilakukan oleh para sahabat, dikiringlah hewan-hewan hadyu itu. Nah, hewan hadyu itu biasanya kalau dibawa sebagai hewan hadyu sudah diberikan tanda. Kalau itu unta di apa namanya? Di cucuknya depannya itu di mulutnya sudah diberikan tanda. Jadi orang tahu kalau itu hewan hadyu di arak. Al-Halis melihat hewan-hewan itu. Dia paham, oh, ini hewan hadyu. Baik. Orang yang membawa hadyu tidak mungkin dia keluar dalam rangka berperang. Tayib. Falamma ra'al hadiya yasilu 'alaihi min 'irdil wadi fi qala'idihi. Raja'a ila Quraisy. Ketika Al-Halis melihat hewan-hewan hadyu itu tadi dan jumlahnya cukup banyak, yasilu 'alaihim min 'irdil wadi fi qala'idihi. Berjalan di sekitar lembah itu jumlahnya banyak dan semuanya diikat dengan cara pengikat hadyu. Baik. Raja'a ila Quraisy wa lam yasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak jadi untuk menemui Rasulullah SAW. Kenapa? Cerdas dia. Hanya dengan melihat hewan itu sudah tahu apa maksudnya Nabi. Tidak perlu lagi diterangkan. Sehingga dia kemudian berbalik. Tidak jadi menemui Rasulullah SAW. Kembali kepada Quraisy. Bertemu mereka dan mengatakan. Faqala lahum qalu lahu ijlis. Dikabarkanlah berita ini kepada Quraisy. Lalu Quraisy menanggapinya sama seperti mereka menanggapi Budail tadi. Dikatakan apa tadi? Ijlis, duduk kamu. Fa inna ma anta arabiyyun la ilma lak. Kamu itu badui gunung enggak punya ilmu. Dah, duduk. Oh, disuruh bertemu kok enggak bertemu. Malah pulang. Ya dikata-katai sama Quraisy, kamu itu badui gunung enggak punya ilmu. Duduk. Qala, wallah ma'ala hadha halafnakum. Dikatakan begitu marah Al-Halis. Beliau kan termasuk apa namanya tadi, Sayyidul Ahabis, berarti halifnya Quraisy, sekutunya Quraisy. Marah Al-Halis mengatakan kepada Quraisy, ma'ala hadha halafnakum, bukan untuk urusan seperti ini saling meremehkan kami ini membuat perjanjian dengan kalian. Wala ala hadza aqadnakum, dan bukan atas dasar seperti ini kami mau bekerja sama dengan kalian. Orang-orangnya juga besar Al-Halis ini, yang di belakangnya itu juga banyak. Beda kalau sukunya kecil mungkin tidak berani ngomong, sukunya besar Al-Halis, maka berani menantang balik Quraisy. Ayasuddu an baitillah, dikatakan tidak punya ilmu, marah dia kemudian. Ayusuddu an baitillah man ja'ahu mu'adziman lahu, apakah layak saya tanya kepada kalian, orang yang hendak datang mengunjungi Baitullah dan benar-benar dia hendak menghormati Baitullah dengan membawa hewan hadyu, apakah layak dia untuk dicegah? Apakah layak dia dihalang-halangi? Walladhi nafsul halis biyadihi la takhullanna baina Muhammad wa baina ma ja'ala. Demi Allah yang jiwa Al-Halis ini ada di tangannya, kami akan membantu Muhammad, kami akan mendorong Muhammad untuk bisa menjalankan apa yang dia niatkan. Tidak akan ada penghalang yang bisa menghalangi Muhammad masuk ke kota Makkah. Baik. Aula unfiranna bil ahabisi nufrata rajulin wahid. Kalau kalian tidak melakukan itu, kata Al-Halis, diancam lebih parah. La unfiranna bil ahabisi nufrata rajulin wahid. Aku akan perintahkan semua kabilah-kabilah yang ada di bawah perjanjian Al-Ahabis satu komando untuk menyerang kalian. Repot nih. 10 kabilah besar ini gara-gara enggak tahu tadi siapa yang ngomong, tapi gara-gara direndahkan seperti itu, tidak paham posisi. Quraisy itu hanya satu dari banyak suku yang apa namanya terikat di bawah perjanjian Al-Ahabis tadi. Sampai kalian berbuat seperti itu, saya akan komando semua orang apa namanya suku-suku yang ada di bawah Al-Ahabis dengan satu komando yang sama menyerang kalian. Qalu mah kuf anna ya Halis, takut diancam begitu. Mah apa maksudnya mah? Sudah kita bahas kemarin Riyadhus Shalihin hari Senin kemarin. Fokus atau enggak taklimnya kemarin, kalimatnya sama nih. Mah apa artinya mah? Tunggu cukup berhenti. Orang punya kekuatan besar kok ditantang. Mah cukup ya Halis, berhenti. Hatta na'khudha li anfusina ma narda bih. Tunggu. Kami akan mengambil keputusan yang bisa kami ridhoi. Suruh duduk. Sekarang dihormati. Mau naik, dinaikin jeblat. Tayib, kemudian kita lanjutkan. Kata Imam Az-Zuhri rahimahullah taala, "Tsumma ba'atsu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Urwah bin Mas'udin Ats-Tsaqafi." Setelah itu mereka menunjuk seseorang bernama Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ma'syara Quraisy, inni qad ra'aitu ma yalqa minkum man ba'athtumuhu ila Muhammad idza ja'akum min at-ta'nif wa su'il lafdh wa qad 'araftum annakum walid wa anni walad. Urwah bin Mas'ud, beliau ini dia ini pandai ngomong. Dahulu pernah memobilisasi massa ketika itu di pasar Tihamah ada keributan besar, yang bisa menenangkan adalah Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Nah, sebelum diutus berangkat ada prolognya dulu. Dia berbalik mengatakan kepada Quraisy, "Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian Quraisy, inni qad ra'aitu ma yulqa minkum min ba'man ba'atsumuhu ila Muhammad idza ja'akum." Sungguhnya aku ini memandang bahwa utusan-utusan yang kalian perintahkan untuk menemui Muhammad tadi minat ta'nif wa su'il lafad, mereka ini berbuat ketika menemui Muhammad SAW terlalu kaku dan mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak lembut, tidak baik. Mbok kalau menemui Muhammad dalam posisi seperti ini, ya pakai lafad yang lembut. Namanya mau negosiasi kok keras, mau negosiasi kok dia membanggakan diri, tidak bisa. Nah, kata Urwah, wa qad 'araftum annakum walid wa anni walad. Kalian tahu bahwa kalian semua adalah orang-orang tua, sedangkan aku ini adalah termasuk dari anak-anak kalian. Aku ini masih muda. Kalian orang-orang tua. tetua-tetua Quraisy, sesepuh-sesepuh Quraisy. Qala wa qad sami'tu bil ladzina bakum fajama'tu man ata'ani min qaumi tsumma ji'tukum hatta afan hatta asaitukum bi nafsi. Sekarang dengarkan aku. Aku telah mendengar apa yang ingin kalian lakukan kepada Muhammad. Dan sekarang jama'at man ata'ani min qaumi. Aku akan panggil orang-orang yang menaati aku dari kaumku. Semua akan aku panggil. Tsumma ji'tukum, dan mereka akan bertemu dengan kalian. Hatta asi'akum bi nafsi. Dan aku akan menggadaikan diriku untuk kalian. Aku akan temui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti berhasil. Janjinya seperti itu. Tayib, kemudian fa kharaja hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasa baina yadayhi. Setelah itu Urwah mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan duduk di hadapan beliau, di depan. Tsumma qala, ya Muhammad. Kemudian Urwah mengatakan, hai Muhammad. Ajama'ta aushabun nas tsumma ji'ta bihim ila baydatik litafdhiha bihim innaha quraishun qad kharajat ma'aha al'audhul matafil qad labisu juludan numur yu'ahidun Allah la tudkhilaha alaihim anwatan abadan. Hai Muhammad, apakah engkau datang mengumpulkan orang-orang tua juga? Karena di belakangnya juga banyak sesepuh senior-senior para sahabat. Apakah engkau datang mengumpulkan orang-orang tua? Tsumma ji'ta bihim ila baydatika, kemudian engkau jadikan mereka tunduk di belakangmu. Ketahuilah innaha Quraisy, di depanmu ini ada Quraisy. Qad kharajat ma'aha al'udzul matafil. Mereka juga sama, telah mempersiapkan jumlah yang besar. Qad labisu juludan numur. Mereka kebanyakan memakai kulit-kulit harimau sebagai tanda persiapan perang. Yu'ahidun Allah, mereka berjanji kepada Allah agar kalian tidak akan masuk ke kota Makkah selamanya. Wa'aymullah, demi Allah wahai Muhammad. Laka'anni ha'ula'i qadin kasyafu anka ghadan. Ka'anni biha'ula, aku ini dengan mereka qadin kasyafu anka ghadan. Kalau seandainya aku berdusta, kalau seandainya aku punya maksud buruk kepada engkau, Allah akan membukakan besok hari kepada engkau. Tayyib. Qala wa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Abu Bakar yang mendengar itu meskipun kata-katanya lembut, tapi Abu Bakar faham itu adalah ancaman untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum paham itu tadi ancaman? Tidak, kalimatnya itu rapi, bagus. Tapi Abu Bakar yang berdiri tepat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadi dikatakan orang tua, beliau sadar. Beliau juga termasuk orang tua. Abu Bakar tahu maksudnya dari Urwah. Marah Abu Bakar. Saya tidak disebutkan di sini karena ada kata-kata yang sangat kasar dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dibentak itu Urwah oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Anahnu nankashif anhu? Apakah kamu kira kami akan meninggalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qala, melihat orang tua yang berani ini, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hadza ya Muhammad?" Siapa orang tua ini wahai Muhammad? Qala hadza ibnu Abi Quhafah. Dia adalah ibnu Abi Quhafah, anaknya Abu Quhafah. Oh, Abu Bakar. Baru faham Urwah. Ama wallahi laula yadun kanat laka indi lakafatuka biha. Hai Abu Bakar, demi Allah, seandainya bukan karena masa lalu kita, aku punya hutang budi kepada engkau, akan aku balas ucapanmu itu. Qala thumma ja'ala yatanawalu lihyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yukallimu. Setelah itu Urwah melanjutkan pembicaraannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sambil berbicara, tadi posisinya Urwah dekat atau jauh? Dekat, di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambil berbicara, Urwah ini ingin memegang jenggotnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia orang tua juga, menganggap Muhammad seperti anaknya. Ingin dipegang jenggotnya sambil berbicara. Begitu mau mengulurkan tangannya memegang jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal Mughiratu ibni Syu'bah waqifun ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hadid. Ternyata di sebelah Nabi ada Al Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Beliau memakai baju besi, memakai topi besi dan memegang pedang. Setiap kali Urwah mengulurkan tangannya ingin memegang jenggot Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sopan, oleh Mughirah dipukul dengan pedang, tapi bukan dengan yang tajamnya, dibalik ini. Pak. Dipukul dengan pedang itu sakit enggak? Antum rasakan aja. Kalau pedang itu apa 1 kilo 2 kilo itu pukul pak itu tangannya. Nah, dipukul seperti itu, kemudian Urwah marah mengatakan Waihak ma afdhaka wa aghladhuka. Tayib. Dicela Al-Mughirah bin Syu'bah. Tayib. Dan Al-Mughirah mengatakan ukfuf yadaka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Singkirkan tanganmu dari wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayib. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat apa yang dilakukan oleh Al-Mughirah, Rasulullah hanya tersenyum. Tayib. Pintar. Pintar apa yang dilakukan oleh Al-Mughirah. Tayib, kemudian kita lanjutkan. Qala man hadza ya Muhammad? Ditepuk dengan pedang, marah Urwah dan mengatakan siapa orang ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu karena bertopi besi kan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza ibnu akhika Al-Mughirah ibnu Syu'bah." Ini anak saudaramu sendiri. Siapa dia? Al-Mughirah bin Syu'bah. Oh, mendengar namanya Al-Mughirah bin Syu'bah langsung paham ini Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Qala ay ghadar wa hal ghasaltu sawataka illa bil ams? Kemudian dia mengucapkan sesuatu yang kasar juga kepada Al-Mughirah. Hei pengecut. Sudah tahu karena dulu sama-sama. Jadi sebelum kita lanjutkan, Al-Mughirah dengan Urwah ini dulu sama-sama masa lalunya, mereka ini perampok padang pasir. Sama pekerjaannya. Jadi dia mengatakan, "Hei pengecut, ayo. Hal ghasalta sawataka illa bil ams?" Apakah kamu sudah mencuci tanganmu dengan apa yang terjadi kemarin? Maksudnya sebelum dia masuk Islam. Apakah kamu sudah mencuci tanganmu? Qala Ibnu Hisyam, dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Hisyam, beliau mengatakan arada urwatu biqaulihi hadza annal mughirah qabla islamihi qatala 13 rajulan min bani Malik ibni Thaqif. Dahulu sebelum masuk Islamnya, Al-Mughirah bin Syu'bah pernah merampok banyak orang. Disebutkan sekitar 13 orang itu dibunuh. Ya biasa lah namanya pekerjaannya perampok seperti itu. Dibunuh oleh Mughirah. Masalahnya di situ juga ada Urwah bin Mas'ud. Kita sama-sama melakukan itu. Jadi ada 13 kepala yang terbunuh itu. Sudahkah kamu cuci tanganmu? Tayyib. Mendengar itu Nabi SAW beliau tersenyum. Jangan sampai dikatakan bahwa Nabi melindungi perampok. Dalam riwayat Ahmad disebutkan bahkan kata-katanya lebih pedas Urwah ini ketika mengetahui yang mukul tadi adalah Al-Mughirah bin Syu'bah. Tayyib. Nabi SAW mengatakan amal Islam, adapun keislaman Mughirah saya terima. Tapi harta yang dia bawa dari hasil perampokan itu saya tidak akan pernah terima sedikit pun. Maksudnya Islam yang membawa Mughirah datang kemari, saya terima keislamannya. Adapun masa lalunya itu urusan Mughirah, jangan diungkit di sini. Tayyib. Selesai di sini kisah yang dibawakan oleh Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Kemudian setelah itu beliau melanjutkan pembicaraannya dengan Urwah bin Mas'ud At-Taqafi, dan kemudian dengan kecerdasannya Urwah ini memperhatikan sekeliling bagaimana Nabi SAW diposisikan oleh para sahabat, bagaimana para sahabat menghormati Nabi SAW. Ternyata diperhatikan. Tayyib, bagaimana kisah kelanjutannya? Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.